Alhamdulillah. Qul fillah azakumullah. Kembali kita melanjutkan bidnillahi subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membahas syarah dari hadis Al-Arba'in Nawawiyah, masih dalam pembahasan hadis yang kedua. Dan secara khusus kita telah masuk dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Alhamdulillah, pada kajian sebelumnya telah kita selesaikan keterangan dan penjelasan para ulama secara ringkas tentang rukun Islam atau rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada Allah Azza wa Jal, yang meliputi secara global empat perkara, yaitu beriman bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala, meyakini tentang adanya Allah. Kemudian dari poin ini atau keimanan yang pertama ini tentunya menisihi keyakinan al-mulhidun, orang-orang ateis yang menyimpang dan sesat, di mana mereka meyakini tidak adanya Rob, ya, tidak meyakini adanya Tuhan, pengatur dan pencipta alam semesta. Maka ini keyakinan kufur. Demikian pula poin yang kedua adalah al-iman birububiyah, beriman dengan rububiyah Allah Azza wa Jal, meyakini bahwa Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya pencipta, kemudian meyakini Allah sebagai satu-satunya yang memiliki atau yang menguasai jagat raya alam semesta, serta meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya yang mengatur, ya, seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bil uluhiyah, beriman dengan uluhiyah Allah Azza wa Jal. Dan sesungguhnya ini merupakan konsekuensi atau kelaziman dari dua poin yang pertama. Bila kita sudah meyakini Allah itu ada, dan juga kita meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, dan yang mengontrol semuanya, menunjukkan Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu dzul quwwatil matin, ya, kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jal itu tidak ada yang mengalahkannya, ya. Sehingga tentunya dari sini memberikan konsekuensi bahwa dialah Allah Azza wa Jal satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah oleh seluruh makhluknya. Dan inilah kandungan dan inti daripada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang kemudian poin yang keempat adalah tauhid asma wa sifat, atau al-iman bil asma'i wa sifati lillahi subhanahu wa ta'ala, meyakini tentang nama-nama Allah yang husna, demikian pula sifat-sifat Allah yang mulia. Dan ini juga termasuk konsekuensi, ya, dari keimanan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu meyakini bahwa Allah satu-satunya memiliki seluruh nama yang indah, yang baik, yang bagus. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyamainya. Demikian pula sifat-sifatnya, ya. Dan keyakinan ini akan menjadi lurus, ya, dan bagus apabila diyakini oleh seorang muslim, manakala seseorang betul-betul jujur dan tulus menetapkan itu semuanya, ya, sehingga apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah terangkan dalam Al-Quran, demikian pula sunnah yang sahih, kita imani, kita tetapkan apa adanya, ala zahirih, berdasarkan yang zahir, tanpa perlu kita mengotak-atik dan merubah-rubah maknanya, mengganti dengan makna yang lain, yang sama sekali tidak sesuai dengan zahirnya, dengan istilah tahrif, atau tanpa kita menta'adil, menolaknya serta-merta, kita ingkari, enggak boleh. Demikian pula tanpa mentakyif, membagaimanakan, menggambarkan, mengkhayalkan sifat Allah, ini enggak boleh, haram. Demikian pula tanpa mentamsil atau tasbih, yang keempat, tanpa menyerupakan atau menyamakan sifat Allah dengan sifat siapapun dari makhluknya. Ya, sehingga Ahlus Sunnah meyakini bahwa seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang asma wa sifat itu benar adanya. Kita yakini, kita benarkan secara zahir. Demikian pula kita tetapkan secara makna. Demikian yang kita serahkan kepada Allah adalah hakikatnya, tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Ya. Maka ini diantara prinsip yang sangat penting dalam berbicara tentang asma wa sifat. Dan tentunya ini membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut, dan itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Alhasil ini sekedar gambaran, ya, secara umum, secara global terkait dengan keimanan kepada Allahu Azza wa Jal. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa hafidhahullah, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua adalah al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikat. Nah, ini pokok atau prinsip keimanan, ya, di dalam Islam yang wajib untuk diyakini dan dibenarkan oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu beriman dengan para malaikat. Allah itu maha kuasa, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah maha kuasa untuk menciptakan apapun yang Allah kehendaki, dan bagaimanapun, dan sebesar apapun. Ya, Allah maha kuasa, termasuk malaikat yang dikenal sebagai makhluk ciptaan Allah yang kuat. Yang kuat, yang manusia tidak ada yang menandingi dari sisi ini, dari sisi kekuatan. Dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat. Belum lagi dari sisi bentuk fisiknya. Nah, fadu'minu bi'annahum khalqun min khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman bahwa para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah secara umum, termasuk dalam keumuman ciptaan Allah Azza wa Jal, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min junudihi khalaqahumullahu minan nur. Dan para malaikat ini, ya, adalah termasuk tentara-tentara Allah yang Allah ciptakan mereka dari cahaya. Ini juga diantara kelebihan para malaikat yang membedakan dengan manusia. Ya, unsur dasar ciptaan mereka adalah cahaya. Dan itu tentunya, ya, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan keimanan terhadap para malaikat, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan itu harus kita imani. Yang pertama adalah al-iman biwujudil malaikah, beriman dengan keberadaan para malaikat. Kita harus yakin malaikat itu ada, ya, ada namanya, ada wujudnya, ada zatnya, ada fisiknya, ada jasadnya, ya. Hanya saja bedanya, malaikat itu tidak bisa terlihat oleh kasat mata dalam wujud dan bentuk aslinya, kecuali bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Secara umum enggak bisa dilihat. Ya. Secara umum tidak bisa dilihat. Namun dalam sebagian kondisi bisa dilihat, tapi itu pun dalam bentuk bukan aslinya, tapi sudah menjelma. Ya, Allah berikan kekuatan kepada mereka, ya, dan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah rubah mereka menjadi sesosok manusia. Ya. Nah, menjadi seperti manusia. Meskipun asalnya tidak demikian. Jadi ini yang pertama, beriman dengan adanya para malaikat. Malaikat itu ada, nyata, nyata. Kenapa poin ini ditekankan dan kita ingatkan? Ya, para ulama menerangkan tentang poin ini karena ternyata di antara mereka, di antara manusia, bahkan yang mengaku sebagai muslim nggak meyakini, tidak meyakini tentang keberadaan para malaikat. Orang-orang filsafat, aqlaniyun, para pengagung akal, yang mereka beragama dengan akal mereka, bukan dengan dalil dan hujjah, mereka mengingkari, ya, adanya malaikat. Kaum Mu'tazilah, ma'ruf prinsip mereka ini, mengingkari adanya malaikat. Termasuk yang mereka ingkari adalah keberadaan jin, syaitan. Itu enggak ada, kata mereka. Malaikat enggak ada. Ada tapi namanya aja. Terus apa maksudnya malaikat itu? Kata mereka, malaikat itu adalah kekuatan yang ada pada seseorang untuk melakukan kebaikan. Itulah malaikat. Jadi kuwatul khair, kekuatan untuk berbuat kebajikan, itulah malaikat. Jadi sesuatu yang sifatnya konkret, ya, memang Allah tetapkan ada fisiknya, ada wujudnya, mereka, ya, kiaskan itu abstrak saja, ya, fiktif, nggak ada wujudnya, ya. Sehingga kata mereka, malaikat itu ada pada setiap orang. Kok bisa? Iya, malaikat itu adalah kekuatan untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana syaitan itu nggak ada wujudnya, ya, nggak ada zatnya. Terus apa makna syaitan? Kata mereka, syaitan itu adalah kekuatan di syar, kekuatan untuk melakukan keburukan. Sehingga ketika ada seseorang ada keinginan, ya, ada kekuatan atau ada kemauan untuk berbuat kejelekan, berarti ada setan dalam tubuhnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini batil. Bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Kenapa? Mengingkari ayat dan hadis. Ya, bagaimana dahulu Allah perintahkan kepada para malaikat termasuk iblis di dalam surga untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Nah, yang kemudian fasajadu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh para malaikat sujud. Seluruh para malaikat. Malaikat sujud semuanya. Menunjukkan malaikat itu ada. Ada wujudnya. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-iman bima alimna ismahu. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Mengimani nama-nama para malaikat sebagaimana yang kita ketahui di dalam nas, dan kita beriman dengan para malaikat secara umum yang tidak disebutkan nama-nama mereka secara terperinci. Jadi kita mengimani nama-nama para malaikat atau sebagian malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau sebagian yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita tetap beriman dengan mereka secara umum. Ya, ada malaikat yang bernama Jibril alaihissalam, ada malaikat yang bernama Mikail, Israfil, ada namanya. Ya, ada malakul maut, sebutkan dalam hadis Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan kepada si mayit di dalam kuburnya, man rabbuk, ya, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, Munkar dan Nakir. Ya, Kemudian malaikat Malik, khazinun nar, penjaga neraka. Ini sebagian nama-nama para malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Ada sebagian yang dinukilkan, ya, sebagian dari nama-nama para malaikat, namun tidak dikuatkan dengan dalil yang sahih. Ya, seperti Izrail. Izrail sebagian menukilkan ini nama malaikat pencabut nyawa. Ya, namun setelah diteliti dan dikaji oleh para ulama, maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang nama malaikat Izrail sebagai malaikat pencabut nyawa. Demikian pula malaikat Ridwan, ma'ruf, ya, sebagian menukilkan ini malaikat penjaga surga, namun ternyata setelah dikaji dan diteliti ulang itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Walhasil ini, ya, yang disebutkan nama-namanya. Dan ada pula yang tidak disebutkan namanya. Seperti malaikat yang datang kepada, ya, seorang ibu yang sedang mengandung di usia 4 bulanan. Ya, malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan ruh, kemudian mencatat, ya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, ya, tentang kehidupannya nanti ketika lahir ke dunia. Tidak disebutkan namanya, ya kan? Demikian pula malaikat yang senantiasa mencatat dan hadir dekat dengan setiap insan, setiap manusia. Ya, ada malaikat yang mencatat. Sebagian menyebutkan Raqib dan Atid. Itu bukan nama hakikatnya, tapi itu sifat. Sifat malaikat yang mencatat setiap apa yang manusia ucapkan dan mereka perbuat. Ya. Raqib dan Atid. Raqib itu senantiasa mengawasi, Atid dekat dan mencatat. Itu bukan nama, tapi sifat. Sifat malaikatnya yang terus mendampingi, ya, dan mengawal setiap manusia dimanapun mereka berada. Ya, demikian pula malaikat yang menggiring awan, yang menurunkan hujan, ya, malaikat yang beribadah kepada Allah di Baitul Ma'mur, di Sidratul Muntaha, di atas langit yang 7, ribuan, entah sekarang berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Dan tidak disebutkan rincian nama-namanya, enggak ada. Ya, walhasil ini poin yang kedua. Yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim. Mengimani tentang sifat-sifat para malaikat. Mengimani tentang sifat-sifat para malaikat. Ya. Sebagian sifatnya Allah terangkan dan Nabi sebutkan dalam sebagian riwayat, seperti Jibril alaihissalam punya sifat, ya, memiliki 600 sayap yang satu sayapnya itu memenuhi ufuk besar, ya, dan ini malaikat yang paling besar, malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kemudian malaikat ada yang memiliki, ya, 4 sayap, 3 sayap, 2 sayap, ya, walhasil memiliki sifat-sifat tertentu. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali sepanjang hidupnya, 2 kali, dan itu Nabi gemetar ketakutan, ya, melihat langsung bagaimana Jibril, ya, sedang, ya, menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya sampai Nabi menggigil ketakutan. Ya, dan kemudian didekap oleh malaikat Jibril seraya diperintahkan oleh beliau, ya Muhammad, iqra. Ya Muhammad, baca. Kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ya Muhammad, iqra. Ya Muhammad, baca. Ma ana biqari, kata Nabi Muhammad, saya enggak bisa baca. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam, iqra ya Muhammad, baca. Kata Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Kemudian baru dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dan itu termasuk atau bahkan ayat-ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya. Dan ini kejadian ya Nabi saksikan sebanyak dua kali. Sampai-sampai Nabi pulang dari Gua Hira yang ketika itu kejadian di Gua Hira. Ya, Nabi pulang menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ketakutan. Ketakutan. Sampai diselimuti oleh beliau radhiyallahu anha. Selimuti. Nah, saking takutnya. Kemudian dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Walhasil ya ini di antara sifatnya malaikat. Demikian pula mereka disifati sebagai makhluk yang punya kekuatan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah berkisah saat beliau berdakwah mengajak ya manusia bangsa Arab yang ada di kota Taif untuk masuk Islam, meninggalkan kesyirikan yang mereka jalankan selama ini. Ya, bukan sambutan meriah, ya, bukan simpatik, ya, bukan senyuman yang ditampilkan oleh penduduk Taif kala itu, tapi justru celaan, hinaan, bahkan lemparan batu dan kotoran menimpa tubuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka terlihat sampai Nabi berdarah dilempar batu oleh penduduk Taif ketika diajak masuk Islam. Enggan mereka, enggak mau. Ya. Dan itu resiko dalam berdakwah, memang demikian. Ya. Maka malaikat yang melihat kondisi itu datang kepada Rasulullah menawarkan, ya Muhammad, ya kalau engkau mau, ya saya diperintah oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membantumu. Kalau engkau mau, saya angkat bukit ini dan saya lemparkan kepada penduduk Taif biar hancur semuanya. Jadi yang diangkut bukan semen, bukan batu yang kecil, kerikil satu genggam, bukan, bukit. Bukit yang mau diangkat oleh malaikat tadi untuk dilemparkan kepada penduduk Taif yang kufur tadi. Namun Nabi melarang, jangan. Ya. Nah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Orang-orang yang bodoh, yang saya berharap dan saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kalaupun sekarang orang tua mereka enggan untuk masuk Islam, tapi besar harapan saya keturunan mereka menjadi orang-orang yang baik, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menolak, tidak mau. Ya. Dan dalam peristiwa perang besar, ya, perang Badar, bagaimana Allah memberikan bantuan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, kekuatan yang enggak imbang, peperangan yang ya, dari sisi kekuatan itu enggak imbang. Kaum muslimin yang kondisinya ya tidak ada rencana untuk bertempur, berperang. Sekedar rencana untuk menghadang rombongan kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Sehingga bekal pun ala kadarnya, enggak ada kesiapan tempur sama sekali. Ya, personelnya, personel mereka sedikit 300 lebih. Ada menyebutkan 314. Sementara rombongan ini yang awalnya kafilah dagang yang kemudian ternyata memberikan informasi kepada ya suku-suku mereka yang ada di Mekah bahwa kami sedang dalam ancaman, kami akan dihadang. Ternyata datang bala bantuan. Ya, datanglah 1000 pasukan. Ya, datang dari Mekah. Sehingga apa yang disangka oleh kaum muslimin kala itu di luar dugaan. Disangka rombongan dagang, tapi ternyata mereka harus menghadapi pasukan yang siap perang. Jumlah yang enggak imbang, 1000 lawan 300 lebih. Tambah lagi mereka 1000 kesiapan tempurnya luar biasa. Logistik sudah memadai. Persenjataan sudah sangat sangat cukup. untuk menghabisi kaum muslimin kala itu. Namun memang semuanya tetap dalam pengaturan Allah Azza wa Jal. Ya. Kekuatan yang enggak imbang dari sisi nominal, kuantitas, tapi ternyata kualitas itu yang menentukan. Kualitas iman Rasulullah dan para sahabat kala itu luar biasa, tawakalnya kepada Allah. Ya, sampai-sampai Rasulullah berdoa kala itu sambil mengangkat tangannya. Ya, sampai jatuh sorbannya berapa kali. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok kaum muslimin hari ini, sungguh engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Minta tolong kepada Allah langsung. Allah ingatkan, "Idzastaghitsuna rabbakum." Dan ingatlah ketika kalian istighosah kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, hampir-hampir habis kaum muslimin kala itu. Ya, namun ternyata Allah ingat. Ya, doa istighosah kaum muslimin termasuk Rasulullah langsung kepada Allah. Fastajaba lakum, dan Allah kabulkan, Allah jawab, Allah sambut, Allah dengar doa Nabi tersebut langsung. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Allah turunkan 1000 malaikat yang turun dari langit membantai dan memenggal kepala-kepala kaum musyrikin dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga sebagian sahabat menyaksikan kepala-kepala kaum musyrikin lepas dari lehernya. Lepas. Dipenggal. Siapa yang menggal? Wallahu a'lam. Mereka enggak tahu. Tahu-tahu mati aja. Para malaikat. Tentara-tentara Allah, jundun min junudillah. Ya, Allah kalau sudah mau berkehendak, mudah. Ya, dan itu kuncinya adalah as-sabr, kesabaran. Ya. Al-faraju ma'as-sabr. Jalan keluar, solusi akan muncul. Allah akan berikan itu tatkala seorang muslim betul-betul kokoh dan sabar, tegar. Ada jalan keluar. Ya. Namun manakala kaum muslimin mereka enggak sabar, ya, seseorang enggak teguh, ya, dalam keimanannya, maka jalan keluar, solusi terhambat. Terhambat. Ya, tambah lagi keyakinan yang mang-mang, yang ragu, ini juga yang menghambat datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Alhasil, ya, ini sebagian dari sifat-sifat para malaikat. Kemudian yang berikutnya adalah al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan tugas-tugas, ya, yang Allah berikan kepada mereka. Beriman dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini pula diantara keistimewaan, kelebihan para malaikat dibandingkan manusia. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah bermaksiat, melanggar larangan Allah, enggak pernah malaikat itu. Dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka jalankan. Ya, mereka jalankan tanpa banyak menawar dan bertanya, ya, apalagi ngeyel menentang, nggak ada. Itu keistimewaan para malaikat. Nah, alhasil ini barakallahu fikum diantara poin-poin penting yang harus ditetapkan dalam mengimani para malaikat. Saya ulangi, yang pertama, beriman dengan adanya malaikat. Yang kedua, beriman dengan nama-nama malaikat secara detail ataupun secara global. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat para malaikat. Ya. Dan yang keempat adalah beriman dengan tugas-tugas para malaikat. Yang ini semuanya itu sebenarnya merupakan konsekuensi, buah dan hasil dari keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita beriman dengan adanya malaikat, malaikat itu ada, dengan sifat-sifat mereka, dengan nama-nama mereka, dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Itu siapa yang mengkhabarkan? Siapa yang menceritakan? Ya Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita gak beriman kepada Allah, ya ini juga gak mungkin akan terwujud. Tapi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, konsekuensinya ya ini, kita beriman dengan para malaikat. Kemudian kita lanjutkan. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Telah diciptakan malaikat itu dari cahaya. Telah diciptakan malaikat itu dari cahaya. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk mughayyir shighah, khuliqat, telah diciptakan. Ya tentunya yang menciptakan tidak lain dan tidaklah bukan Allahu Azza wa Jal. Enggak ada yang lain. Ya. Dan suatu yang mustahil malaikat itu ada dengan sendirinya atau menciptakan diri mereka sendiri. Enggak mungkin. Mesti ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Allahu Azza wa Jal. Demikian pula wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan telah diciptakan pula kawanan jin. Dari apa? Dasar ciptaan mereka apa? Min marijin min nar, dari kobaran api. Dari kobaran api. Nah, dari sisi unsur saja sudah beda antara malaikat dengan jin. Ya. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Adapun Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan hal itu kepada kalian, yaitu dari at-tin. At-tin itu campuran antara tanah dengan air. Tanah dengan air. Ini Adam alaihissalam. Ini asal atau unsur ciptaannya ini. Yang dengan sebab inilah Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. At-tin. Ya. Adapun yang setelahnya, ya manusia termasuk kita, adalah dari saripati tanah. Dari nutfah. Dari nutfah. Ya. Dari setetes air mani. Yang kemudian ketika terjadi hubungan, ya Allah kehendaki, ya terciptalah manusia. Ya, dari nutfah, ya kemudian alaqah menjadi sekumpal darah yang awalnya cairan, ya zigot kalau dalam istilah biologi itu, ya kemudian alaqah menjadi sekumpal darah, kemudian mudghah sekumpal daging, terus ya mengalami perkembangan hari demi hari, pekan demi pekan, ya sampai pada ya pekan tertentu melewati 40 hari yang pertama yang menjadi nutfah, 40 hari yang kedua menjadi alaqah, 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Berapa bulan itu? 4 bulan. Ya, yang kemudian Allah utus dan Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Ya, yang kemudian sekaligus dicatat rizkinya, ajalnya, saqiyun aw sa'idun. Saqiyun aw sa'idun. Apakah dia termasuk nanti ketika hidup di dunia lahir, ya itu termasuk orang yang bahagia ataupun yang sengsara dan seterusnya, dan ditetapkan ajalnya. Ya, nah, yang kemudian dari sisi ini kita mengetahui dan mendapatkan faedah bahwa ya janin itu, bayi itu sudah menjadi manusia tatkala usianya ya tadi melewati 40 hari. Ya selama 3 periode. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hari yang ke-81, ya kalau hitungannya tepat maka itu sudah terkena hukum sebagai manusia tatkala terjadi as-sukut, keguguran. Ya. Adapun di bawah itu maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah. Ada wanita hamil misalkan, ya keguguran, naudzubillah, ya karena terjadi insiden misalkan, ya jatuh atau yang semisalnya, walhasil terjadi keguguran, usianya kurang dari 81 hari, ya yang keluar darah, maka ini dihukumi sebagai darah istihadhah, sehingga kewajiban sholat dan puasa kalau bertepatan dengan bulan Ramadan tetap berlaku. meskipun keluar darah terus, meskipun harus operasi untuk membersihkan darahnya tersebut. Tapi kalau lebih dari itu, maka dihukumi sebagai janin, nifas. Sehingga ketika terjadi keguguran dalam fase seperti itu, ya, dihukumi seperti orang yang melahirkan, sehingga tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Walhasil, ya, apa yang Nabi sebutkan terkait dengan manusia Adam alaihissalam secara khusus itu disebutkan unsur ciptaannya berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin, ya. Walhasil ini juga menguatkan bahwa malaikat itu ada wujudnya. Kemudian wal malaikatu jam'u malakin. Malaikat itu adalah jamak dari malak. Jadi bentuk tunggalnya, mufradnya itu malak, malakun. Jamaknya, kata majemuknya itu malaikah, malaikatun. Wal malak huwa rasul. Dan makna malak artinya, kalau ada yang tanya, malak itu apa sih artinya? Yang kata majemuknya itu malaikat, itu artinya rasul, yaitu utusan. Rasul itu asalnya, asal maknanya secara bahasa itu utusan. Utusan, ya, kepala negara, gubernur, atau di bawahnya lagi wali kota, bupati, mengirim seseorang, utusan, namanya rasul secara bahasa, ya, rasul. Nah, atau apa itu yang suka paket-paket itu, ya, tukang pos itu yang membawa paket, ya, yang diutus oleh suatu perusahaan untuk mengantarkan paket kepada pemiliknya, itu namanya rasul secara bahasa, ya, karena dia diutus oleh, ya, perusahaannya untuk mengantarkan paket atau barang milik konsumen, ya, ini secara bahasa. Lian al malaikata rusulun minallahi jalla wa ala ila ibadihi, karena malaikat itu adalah utusan-utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk menemui hamba-hambanya, para nabi dan rasulnya. Gak semua manusia didatangi oleh malaikat. Orang-orang istimewa saja yang didatangi oleh malaikat itu, yaitu nabi dan rasul. Nah, disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih, yastafi, yakhtar. Allah memilih dari para malaikat sebagai rasul, utusan Allah. Demikian pula dari kalangan manusia. Jadi rasul, utusan Allah itu ada dua. Yang pertama dari kalangan para malaikat, yang kedua dari kalangan manusia. Ya. Nah. Wa hum asnafun musannafatun kullu sinfin lahu amalun khasun. Di mana mereka adalah, ya, berkelompok-kelompok yang masing-masing kelompok memiliki amalan yang khusus. Wa kalahullahu ilaihi, yang Allah memberikan wewenang dan tugas kepada mereka dengan tugas-tugas yang khusus tadi. Fa jibrilu muwakkalun bil wahyi, seperti malaikat Jibril alaihissalam diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, ya, menyampaikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wahyu. Ya, wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Malaikat Mikail diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jal untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Wa Israfil muwakkalun bil nafhi fis sur. Dan Israfil diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jal untuk meniupkan sur. Sur itu biasa diterjemahkan sangkakala, ya, trompet, ya, ini alat tiup yang terbuat dari tanduk, dan sekarang sudah dipegang oleh malaikat Israfil. Bahkan Nabi sebutkan bibir. Malaikat Israfil sudah menempel di bibir sur tersebut. Tinggal ditiup saja. Kalau sudah ditiup, itu pertanda Qiyamatul Kubra akan ditegakkan. Hancurnya alam semesta akan dimulai. Artinya dari sini Nabi hendak mengisyaratkan kepada kita bahwa kiamat itu dekat. Bahkan kata Nabi, bu'ithu ana wal qiyamatu awasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah ke manusia untuk berdakwah, ngajak mereka masuk Islam, ya. Sementara antara diutusnya aku dengan terjadinya hari kiamat itu kahatain, seperti dua jemari ini. Ada jarak? Gak ada. Sangat amat dekat. Hanya saja, ya, terjadinya kiamat itu kapan, itu termasuk rahasia Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang tahu, siapapun dia, ya, gak bisa ditebak, gak bisa diterka, gak bisa disangka. Dan datangnya tiba-tiba, sehingga gak ada persiapan sama sekali. Namun ciri-cirinya Allah sebutkan, Nabi rinci detail dari awal sampai akhirnya, dari tanda-tanda jauhnya, tanda-tanda pertengahannya, sampai tanda-tanda dekatnya, ada semuanya. Ya, dan diantara cirinya adalah la taqumu sa'atu hatta la yuqal ala wajhil ard Allah Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak akan terjadi hari kiamat sampai dibuka bumi ini enggak lagi disebut nama Allah Allah. Yaitu enggak ada yang ibadah sama sekali. Semuanya kafir. Yang ada orang-orang kafir. Kalau sudah itu kondisi di dunia ini, sudah. Yang ditunggu adalah kiamatnya saja. Sehingga yang menyaksikan kiamat itu, hancurnya alam semesta, adalah orang-orang kafir. Dan azab bagi mereka. Adapun orang yang punya iman, orang-orang yang punya iman meskipun sedikit, Allah wafatkan mereka sebelum terjadinya hari kiamat. Allah wafatkan mereka, dan itu rahmat Allah kepada mereka. Wa nasallallahu min fadlih. Ya. Kemudian dari sini ikhwani fi din azakumullah, mungkin ada yang terbetik, ya, dalam benaknya. Tadi disebutkan ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu, ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan. Sana hujan, ini enggak, sana gerimis, ini deras. Ya, kayak Balikpapan banyak hujan lokal, ya. Enggak habis pikir, subhanallah. Ya, kita panas dari rumah, tiba-tiba lewat beda RT, deras. Ya, lewat sedikit, kering lagi. Masyaallah. Unik. Yang mengatur malaikat siapa? Mikail. Ya, Mikail. Kemudian Israfil. Kemudian malaikat yang lain juga ada, malaikul maut, penjemput nyawa. Ya. Dan malaikat yang tadi kita sebutkan yang Allah utus untuk meniupkan ruh pada setiap janin dalam perut ibunya. Kemudian dicatat rezekinya, ajalnya, hidupnya nanti ketika di dunia seperti apa. Mungkin ada yang terbetik. Wih, berarti Allah butuh, ya. Allah butuh bantuan dari makhluknya. Itu buktinya. Untuk menurunkan hujan saja butuh malaikat. Untuk menumbuhkan tanaman butuh malaikat. Untuk mencabut nyawa butuh malaikat, ya, apalagi untuk menjaga neraka butuh malaikat. Berarti Allah butuh sama makhluknya. Katanya Allah itu gak butuh, ini nyatanya butuh. Gimana itu? Jawabannya bahwa apa yang kita sebutkan barusan itu justru sebaliknya, menunjukkan kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah yang luar biasa, sehingga sebesar apapun malaikat ternyata di bawah kontrol Allah, dan mereka gak bisa apa-apa kecuali Allah yang perintahkan mereka untuk ini dan itu. Mereka gak bisa menumbuhkan tanaman, mereka gak bisa mengontrol turunnya hujan, apalagi mencabut nyawa atau yang lainnya, kecuali dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka sendiri ada karena Allah yang menciptakan mereka. Sehingga jangan disalahfahami berarti Allah butuh sama malaikat. Enggak. Ya, dengan malaikat saja Allah enggak butuh, apalagi dengan manusia. Sangat amat enggak butuh, gitulah. Allahu Ahad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, dan Allah Maha Mulia. ya. Nah, dan justru kita diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohon bantuan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon bantuan. Allah enggak butuh bantuan. Justru kita yang butuh bantuan. Ya, Allah ghani wa antum fuqara. Wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, justru kalian wahai manusia, makhluk yang fakir, sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Taib. Sampai di sini dulu insyaallah ya. Apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada kajian mendatang masih dalam poin yang kedua ini. Wallahu ta'ala al-miswab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.